ya. Dan bahwasanya hukum itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Al-Quran yang suci, yang kita hormati, kita imani, mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, dari Allah, untuk Allah. Ya silakan. Ingin mendidik anak-anaknya bahwa ya kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nah, di situ ada agama samawi, ya, Islam, Yahudi dan Nasoro. Ya. Barakallahu fikum. Silakan. Enggak Ustaz, nanti kita kalau yang gitu-gitu kita bantah. Nanti kita luruskan. Masya Allah, kayaknya antum ini mampu dan memegang kolbu anak-anak antum. Ada di tangan antum, bisa antum bolak-balik menyaingi Allah yang Rasulullah menyatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia ini. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Nampaknya si ayah merasa memegang kolbu anaknya. Masya Allah. Ya silakan. Nah, apalagi barakallahu fikum. Kalau SD, SMP, SMA yang versi lain, ya, kalau di kayak di Madrasah Aliyah itu ada pelajaran ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa sih? Ilmu akidah versi filsafat. Ada ilmu akidah versi sahabat Nabi, versi Quran Sunnah, versi salaf, versi sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, versi Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim. Ada juga mempelajari akidah versi ilmu kalam. Seperti apa? Jannah itu apa? Menurut ilmu kalam begini. Neraka itu apa? Menurut ilmu kalam begini. Sirat yang terbentang antara dua bibir jahannam itu bagaimana? Ilmu kalam mengatakan begini. Benarkah Allah akan dilihat nanti di jannah? Ilmu kalam mengatakan begini. Ilmu kalam maksudnya belajar akidah versi Mu'tazilah. Pingin anak antum belajar itu? Enggak Ustaz, sambil di rumah saya bantahi. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kolbu, nampaknya dia punya rinsu untuk mencuci kolbu anaknya. Masya Allah. Allahu Akbar. Beginikah seorang yang mengaku di atas manhajus salaf? Begini? Sementara salaf yang lebih berilmu, lebih bertakwa, mengatakan di antara lain, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, La tujalisu ahlal bid'ah, wamna'u awladakum minhum. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah, dan jangan biarkan anak-anak kalian bergaul dengan mereka. Cegahlah mereka, anak-anak kalian. Kita enteng saja. Gampang. Ya, memang kita menganggap enteng, menganggap gampang, karena memang keimanan kita ini demikian. Kita tidak tahu nilai dan mahalnya iman. Kita juga tidak mengerti bahaya sebuah penyimpangan. Nah, barakallahu fikum. Karena diantara alasan menyekolahkan anak itu adalah untuk mendapatkan ijazah yang kemudian bisa dipakai untuk melamar kerja. Ya subhanallah. Kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa ustadz masalah pendidikan. Kebetulan di tempat saya ada ustadzuna al-ustadz Hamzah, ya. Ustadz Hamzah, ya. Nah, hafizahullah. Kebetulan ada beberapa pendiri sekolah-sekolah yang berijazah. Saya tanya, Ustaz Hamzah, antum berapa putranya? 16. Bukan 1,6, 16. Ya, 16. Anak antum sehat semua? Alhamdulillah. Makan semua? Makan, 16. Lah ijazah antum, kebetulan beliau itu lulus dari kuliahnya cum laude, ya. Ijazahnya masih ada sampai sekarang. Loh, ijazahnya gimana antum? Yes, masuk kolong masukan sudah. 16 anak makan semua, sehat semua, belajar Quran was Sunnah semua. Yang ini yang cari ijazah, yang puasa ijazah kesana kemari, punya anak cuma 3. Sibuk cari makan, kesehatan anak-anaknya, gizi dan suplemen anaknya, dan gak merasa puas. Apa yang dicari? Barakallahu fikum. Ijazah. Jangan kita mencetak mental anak-anak kita mental ijazah. Jadikanlah mental anak-anak kita mental mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Mengorbankan hanya untuk selembar ijazah, kita korbankan akidah anak kita, kita jadikan sebagai taruhan. Maka nasihat anak, jangan. Didilah anak-anak antum di tempat pendidikan ahli sunnah. Dididik di sana akidah dan iman, manhaj yang lurus sejak sedini mungkin, ketika dia masih kecil. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati. Anak-anak itu mudah terpengaruh dengan figur. Kalau anak antum ketika di sekolah umum itu tertarik kepada figur tertentu, mungkin gurunya, mungkin apa yang tercantum dalam buku-buku catatan itu tertarik kepada figur itu, maka dia akan meneladani, mencontoh dan senang untuk menjadi seperti itu. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang apabila kita melaluinya ketika membaca, dianjurkan untuk bersujud tilawah. Pertanyaannya, pendapat yang rajih, ada berapa jumlah ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan atau disunnahkan untuk sujud tilawah? Wallahu alam, yang lebih saya yakini adalah hanya 4 ayat saja. Hanya 4 ayat saja di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ketika saya bersyahadat, nah, Masya Allah jarak jauh bisa baca, nah. Oh itu, Masya. Oh, nanya, ketika saya bersyahadat tahun 2006, yang terpikir saat itu adalah ana sudah Islam. Di tengah perjalanan diterpa cobaan lahir dan batin, apakah dosa jika di saat sempit ana merasa putus asa dengan akidah ini? Nah, berdosa kalau kita berputus asa dengan akidah yang kita yakini karena musibah yang menimpa kita. Musibah yang menimpa kita bisa saja sebagai bentuk pembersih terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Bisa juga musibah itu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah ketika kita sabar menghadapinya. Barakallahu fikum. Bisa juga musibah itu Allah timpakan kepada kita untuk menguji kesungguhan iman kita. Maka dari itu, barakallahu fikum, hadapi musibah itu dengan yakin bahwa pertama, seluruh bentuk musibah yang telah Allah catat menimpa kita pasti menimpa, enggak akan meleset. Ini satu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran dan kedudukan yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibahnya dan ikhlas mengharapkan ridha-Nya dalam mendapatkan musibah. Nah, ini penting. Maka dari itu, jangan putus asa, hadapi. Dan yang ditimpa oleh musibah karena berakidah ini, bukan hanya kita. Wallah, saya katakan tadi, kalau kita ditimpa oleh musibah seperti yang menimpa generasi tabi'ut tabi'in, mungkin kita sudah tidak lagi berislam, mungkin kita tidak lagi berpegang lagi dengan tauhid, tidak ada lagi kita di masjid-masjid, sudah enggak sabar menerima musibah itu. Yang menimpa kita ini kecil sedikit. Maka dari itu Syekhuna Muqbil rahimahullah mengingatkan, ketika ditanya oleh murid-muridnya dalam menghadapi berbagai cobaan dan musibah, beliau mengatakan, pertama, ikhlaskan niat kepada Allah dalam berislam. Yang kedua, coba baca sejarah para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Kalau kita orang yang ditimpa musibah, melihat musibah yang menimpa mereka, seolah-olah kita berada di kaki gunung yang besar, tinggi menjulang. Ternyata musibah kita kecil, musibah mereka besar. Sehingga kita, ya Allah, kecil musibah ini. Nah, barakallahu fikum. Ini jawabannya. Bagaimana keteguhan ini lebih kuat lagi? Sholat dan zikir sabar telah ana lakukan. Jangan mengatakan saya telah melakukan sholat, zikir dan sabar, tapi terus lakukan. Terus lakukan, jangan berputus asa. Tingkatkan sholat kita, zikir kita, tolabul ilmi kita, perkawan-kawan yang baik yang mengingatkan kita ketika kita lemah, kawan-kawan yang baik yang beramar ma'ruf menahi mungkar terhadap diri kita ketika kita salah, tidak mendiamkan dan membiarkan kesalahan kita. Barakallahu fiik. Bagaimana menjawab syubhat yang mengatakan bahwa kita mendatangi pengajian atau taklim ahlul bid'ah untuk mengambil yang baik-baik saja, yang jelek-jelek kita tinggalkan? Berarti sebaiknya dia yang mengajar taklim, karena dia sudah masya Allah bisa memilih yang baik untuk diambil, yang jelek untuk dibuang. Pergi ke tempat ustaz, assalamualaikum ustaz, boleh saya menggantikan posisi ustaz? Barakallahu fi. Sudah berilmu ini, masya Allah. Nah, masya Allah. Dalam usaha memilih teman ini tentunya, jangan lupa terkait tadi yang sempat disinggung masalah pendidikan. Kita diperintah oleh Allah beribadah kepada Allah dengan beribadah memilih teman yang baik. Itu tidak hanya berlaku untuk kita, tapi hendaknya kita juga memilihkan teman yang baik untuk istri kita dan teman yang baik untuk anak-anak kita. Nah, dalam rangka memilihkan teman-teman yang baik untuk anak-anak kita, jangan anak-anak kita disekolahkan di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, anu Ustaz, ahli sunnah gak ada tempat pendidikan sekarang. Ayo, tanggung jawab kita bersama untuk kita memiliki pendidikan yang baik, tersusun dengan bagus. Demikian semestinya. Bukan jalan keluar kemudian anak kita korbankan dengan diletakkan di tempat pendidikan ahlul batil. Nah, enggak, nanti seperti tadi alasannya, kita luruskan Ustaz, kita bawa ke pengajian-pengajian salafin anak-anak kita. Nah, di mana sekolahnya? Di tempatnya khawarij. Khawarij banyak sekarang. Yang disebut nanti di sana ada pamflet Syekh Abdul Majid Az-Zindani, Syekh Abdul Majid Ar-Raimi. Disebutkan lagi perjuangan Syekh atau Al-Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Anak kita melihat, masya Allah, ini pejuang ya. Saya kalau besar pingin jadi seperti dia. Kalau anak-anak lain ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu jadi insinyur. Kalau kamu, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, pejuang kita. Sampai di rumah sang ayah bingung. Oh kak, tidak boleh adik ya, itu tokoh khawarij. Apa sih khawarij pak? Oh, itu pejuang kok. Bapak tidak boleh menghina orang. Nah, kena syubhat bapaknya ya. Jangan, barakallahu fikum, jangan anak antum dijadikan korban, maaf-maaf saja kalau kasar, kejahilan antum. Jangan antum jadikan anak antum sebagai korban kelemahan iman dan keikhlasan antum. Jangan. Begitu juga istri, tolong dicarikan teman yang baik. Antum sebagai suami berhak, sekali lagi, berhak untuk mengontrol siapa nomor-nomor yang tercantum di dalam HP istri-istri antum. Berhak. Karena antum sebagai apa? Rijal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pembina, pembimbing kaum wanita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lah, ternyata di istri antum, di HP-nya ada nama-nama para fattanat, wanita-wanita yang suka menukil-nukil fitnah, suka ghibah, suka bermacam-macam. Jangan pegang HP-nya. Mana HP-mu? Saya mau lihat, wahai istriku. Saya ingin dengan kamu sama-sama masuk jannah. Dan saya takut masuk an-nar. Begitu pula saya takut kamu diazab oleh Allah. Mana saya mau lihat? Berhak. Udah, ini privasi saya. Oh, enggak ada privasi. Saya suamimu. Wahai para istri, ummahat, dengar ini. Kalau nanti suami pulang meminta HP kalian, ya, berikan. Tunjukkan. Nah, sekarang canggih. Sekarang ini canggih. Sebelum dilihat oleh suami, nama-nama tertentu saya pindahkan ke email, ya, yang ini ada tercantum di pesawat HP. Nah, jadi waktu HP diperiksa oleh suami, masya Allah, Ummu Fulan pengajar Al-Quran, Ummu Fulan pengajar fikih, Ummu Fulan, masya Allah, adalah temannya solihat. Ya, tapi giliran suami sudah selesai, ya, muncul lagi nomor-nomor yang kemarin. Ha? Ummu Fattanah, Ummu Kadzabah, ha? Dan yang lainnya. Maka dari itu para suami, jadilah rijal. Jadilah rijal. Al-Qawwam. Tentunya rijal itu tidak identik dengan kekasaran. Tidak boleh kasar. Rijal itu tidak identik dengan marah dan marah. Tidak. Tetapi tetap dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan nasihat. Tetap dengan itu. Min fadlik, carikan untuk istri antum teman-teman yang salihat. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya ya, kurang 10 menit duhur ya. Betul. Karena terbatasnya waktu dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, semoga kajian ringkas tematik di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk pemateri. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kami ucapkan kepada takmir masjid yang telah mengizinkan adanya majlis ilmu ini, Allah ucapkan terima kasih dan Allah catat sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.